بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah? طيب. Kita ambil sebagian dulu malam ini karena kita tidak mungkin menyelesaikan seluruhnya. Nanti insya Allah akan diteruskan pada sesi yang di Bekasi tersambung lewat Akhir TV dan puncaknya nanti di Hari Al-Quran. Saya tuliskan langsung bukunya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bersama-sama sinergi mewujudkan buku itu. Saya akan coba cetak sampai 100.000. Kita akan putihkan, inspirasikan dunia dengan momentum kita itu. Ayo kita datang bersama-sama, tertunjukkan pada dunia dengan hafalan Quran. Jadi saya buka kelas dulu, kita berikan bimbingannya, kita bagikan dengan buku dan mushafnya. Setelah itu kita akan kumpul sama-sama, berikan tunjukkan pada dunia. Kita akan jadi penghafal Quran insya Allah. Siap insya Allah? Siap. Alhamdulillah. Bismillah. Yuk kita mulai dengan cepat. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi ya. Sekarang jadi 9 menit. Fokus. Satu. Allah menyampaikan 4 kali di satu surah. Surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jika Allah menyampaikan sekali, maka cukup bagi kita meyakininya. Karena setiap yang Allah sampaikan pasti benar. Tapi rumusnya, jika Allah menyampaikan lebih daripada sekali, itu artinya ingin meyakinkan kita. Ingin meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan ini sangat penting bagi kita dan dikuatkan kita untuk mendapatkannya. Saya katakan begini, tadi kan Anda tolong Ustaz bacakan sampai 3 kali. 3 kali, sekali belum dengar, wajar. 2 kali belum yakin, wajar. 3 kali belum yakin juga, butuh berapa kali lagi? Nah ini Allah yakinkan sampai 4 kali supaya kita yakin. Apa yang ingin diyakinkan oleh Allah? Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, untuk dihafalkan. Fahal min muddakir, maka adakah di antara Anda yang ingin mengingat menghafalkannya? Maka kaidah pertama dalam Al-Qur'an, jika Anda ingin menjadi ahli Qur'an, ingin hafal Quran, maka Anda tidak boleh bertentangan dengan ayat ini. Apa itu? Hadirkan keyakinan dalam benak kita, dalam jiwa kita, bahwa Al-Quran itu mudah. Mudah. Anda yang menganggap hafalan Quran sulit, maka Quran tidak akan hadir dalam jiwa Anda. Karena janji pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan pada diri Anda, menghafal Quran itu mudah. Mudah, mudah, mudah. Di setiap Anda mendapati ingin momentum untuk belajar, lihat mushaf, mudah. Mau belajar, mudah. Menghafal, mudah. Tanamkan pada jiwa kita, sepanjang Anda bertentangan dengan ayat ini, Anda tidak akan mendapatkan bagian dari Qur'annya. Insya Allah, mudah, mudah, mudah. Mana mushafnya? Ini. Tebal juga ya, Masya Allah. Tebal juga ya. Mudah, bismillah, mudah. Bismillah, bisa. Bismillah, lancar. Saking mudahnya, nanti Allah akan tunjukkan banyak hal. Maaf, maaf. Jangankan yang bisa baca, yang enggak bisa baca, hafal Qur'an. Mari kita ketemu Fajar, lahir prematur, 1,6 kilo. Sebagian dari saraf terganggu, dikatakan lumpuh otak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tunjukkan pada manusia Quran mudah. Yang lumpuh otak, hafal Quran. 3 tahun hafal Quran. Masya Allah, 4 tahun berjalan. Qurannya lebih bagus. Ada nenek-nenek 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa nulis. Masya Allah, diperdengarkan Quran oleh cucunya. Dengar, dengar, dengar, dengar. 2 tahun hafal Quran. Ada perempuan menunggu suaminya itikaf. Suami itikaf di masjid, sibuk luar biasa. Begitu itikaf, pulang hafal 3 juz. Istrinya yang nunggu di rumah 10 hari hafal 30 juz. Ada hafal, hafal, hafal, tidak terbatas. Anda ibu rumah tangga, Anda pekerja, Anda sibuk, tidak menghalangi Anda untuk mendekat pada Al-Quran. Mudah, teman-teman. Tapi kalau Anda berpikir sulit, demi Allah saya katakan, lihat kalimat Qurannya, Anda tidak akan mendapatkan kemudahan untuk menghafalkannya. Jadi kalau saya tanyakan, Quran mudah atau susah? Menghafal Quran mudah atau susah? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini belum hafal? Kalau susah, di mana letak kesusahannya? Nah, karena itu ketika Anda menyebut mudah, turunkan kemudahannya itu. Bagaimana Quran bisa menjadi mudah? Karena ada orang mengatakan mudah di lisannya, tapi sampai malam ini belum hafal. Contohnya banyak nih. Kapan Quran jadi mudah? Ini masalahnya. Bukan cuma di lisan. Mudah, mudah, mudah. Kuatkan. Di ada manhaj dalam Al-Quran, ada metode. Ketika Anda ingin menanamkan keyakinan, katakan pada diri Anda. Ungkapkan, ungkapkan, ungkapkan. Katakan. Mudah, mudah. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu teorinya di Quran. Kul, katakan. Jadi bukan cuma mengatakan, tapi kata kola itu bisa mengatakan, bisa yakin, bisa kuatkan keyakinan dengan berkata. Yang praktekan orang Jepang sekarang. Begitu mau bekerja, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan bikin permainan Benteng Takeshi, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Entah. Ada itu. Saya gak nonton, ya cuman pernah lihat sekilas gitu kan, ada kamu bisa, kamu bisa. Ya Masya Allah. Orang Korea ingin menyusul Jepang, lihat pendidikan di Korea. Ya, dan insya Allah teman-teman di Korea, kita nanti akan berkunjung ke Korea. Insya Allah tanggal 31 kami sampaikan, insya Allah kita bertemu di Korea. Kita tanamkan kecintaan pada Quran insya Allah di sana. Sehingga kita tunjukkan cahaya Islam memancar di Korea dengan benih-benih kenikmatan, kebaikan, dan kedamaian insya Allah. Ya, tunjukkan Islam yang terbaik, Islam yang damai, Islam yang tentram, Islam yang penuh dengan senyuman, Islam yang solutif. Tayyip, anak Korea dari TK, itu begitu mau masuk kelas, dari keluar mereka ditanamkan di benak mereka. Harus lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Sekarang mereka bisa nyusul. Kita yang punya teorinya. Hadirkan, saya bisa, bisa, bisa, bisa. Mudah, mudah, mudah. Bagaimana Quran bisa jadi mudah, tidak hanya di lisan, tapi harus diketahui rumusnya. Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarna. Dan tungguh kami telah mudahkan Quran semudah-mudahnya. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kemudahan. Satu sahlun, dua yusrun. Sahlun, yusrun. Sahlun itu artinya mudah, tapi kemudahannya relatif. Relatif. Ada seorang bisa, yang lain belum tentu. Misal, bahasa Arab mudah atau sulit? Saya ulang, bahasa Arab mudah atau sulit? Mudah. Kalau mudah saya bicara bahasa Arab dari awal sampai sekarang, sampai terakhir. Ikhlas kalian insyaAllah nahnu sanwasil insyaAllah muhalaratana bilogatil arabiyah insyaAllah fa'ana saufa wa'abbir baqiyyata muhalaratina bilogatil arabiyah. Baik. Idan nahnu nuridu an na'uya ila al-Qur'anil Karim wa nutabbiqa kull hadhihi al-ashya' min al-ijra'at wa min an-nadhar. Kan berubah sulit, ma. Fahim tum? Iya. Jalan tum? Teman-teman sekalian, ayo fokus. Katanya mudah, sekarang jadi susah. Padahal bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab. Saya ke Mekah, anak-anak kecil segini bisa bahasa Arab. Luar biasa, saking mudahnya. Saya terakhir ke Mekah, berapa waktu kemarin, sebelumnya, itu Masya Allah Pak, ada orang stres. Di pelataran Masjidil Haram, menghadap ke sebuah hotel, Anjum namanya, hotel baru itu ya. Bintang 4 tapi cukup bagus itu. Ya, Anjum, dekat Marriott. Dia menghadap ke sana duduk sendirian, enggak ada orang. Bisa ceramah, Pak. Ceramahnya pakai bahasa Arab. Orang stres bisa bahasa Arab, ceramah. Di sini banyak orang sehat, enggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Lihat rumusnya, karena lugha Arabiyyah sahlah lil Arab. Bahasa Arab mudah bagi orang Arab. Bagi orang non-Arab belum tentu mudah. Jadi disebut dengan sahlun namanya. Paham? Tapi kalau semua mudah, tidak ada batasan, maka berubah katanya dari sahlun jadi yusrun. Yusrun, yusrun, mudah, semua bisa mengerjakan itu. Misal, ngangkat sedotan, mudah atau susah? Mudah, saking mudahnya bayi bisa ngangkat sedotan. Masya Allah, bayi bisa ngangkat. Teman-teman sekalian, maaf, anak kecil bisa ngangkat, orang dewasa bisa ngangkat. Wa araf al besah, masas yusrun di kulli jami'. Ngangkat sedotan itu gampang, segampang-gampangnya untuk semuanya. Perhatikan baik-baik, ketika Allah menawarkan tawaran menghafal Quran, tidak pernah disebutkan sahlun. Kalau sahlun, walaqad sahallal Quran sahlun, artinya orang ini bisa, yang lain tidak. Tapi menggunakan yusrun, artinya ada harapan bagi kita semua mudah mendapatkan Quran. Anda jangan pernah menyimpulkan dengan faktor yang lain, bagi dia mudah, bagi saya tidak. Tidak, semua kalangan. Jangan katakan saya sepuh, karena ketika Quran diturunkan usia Nabi 40 tahun, lengkapnya 63 tahun, lengkap 30 juz. Berapa usia para sahabat pada saat itu? Rata-rata ada yang muda, ada yang remaja, tapi bukankah banyak juga yang sepuh? Seusia dengan Nabi, di jangan jadi alasan faktor tua Anda mengatakan saya sulit mencerna. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan hudalin hudalin. Masya Allah. Kok susah? Kenapa? Berapa sih usia? 70. Oh, faktor U. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Ambil kemudahannya. Bagaimana cara mendapatinya? Perhatikan. Allah hanya berikan kemudahan untuk semua ini hanya pada satu golongan. Pada satu golongan tapi tanpa batas. Siapa golongan ini? Lidzikri. Golongan ahlu zikr. Zikrun. Ini kata kuncinya. Lidzikri. Bukan lilhifzi. Tapi lidzikri. Ingat. Dalam bahasa Arab sekarang di zaman now, itu menghafal disebutnya hifdzun, hafidho yahfadhu. Orangnya disebut dengan hafidh. Tapi ternyata Allah tidak menjamin kemudahan menghafal Quran bagi hafidh. Tidak. Tidak ada kemudahan di Quran bagi hafidh, tidak. Tapi bagi zikrun, ahli zikr itu yang dimudahkan. Enggak percaya silakan, nama Anda Asep, susah menghafal Quran, ganti jadi hafidh. Sama aja, enggak akan mudah. Kalau dalam diri Anda tidak hadir sifat zikrun, tidak akan mudah menghafalkan Quran. Maka kalau Anda ingin mudah, masuklah ke dalam ranah zikrun ini. Karena Allah hanya menjadikan yusrun sangat mudah untuk zikrun. Lidzikri, bagi yang mau menghafal, mengingat. Bagaimana cara mengingatnya? Zikrun. Ini awalnya. Apa itu zikrun? Disingkat dengan zikir. Zikir adalah segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Makanya semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah di Quran disebut dengan zikir. Lihat. Maaf. Kalimat tayyibah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Zikir. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan. Perhatikan baik-baik. Fa'idha qadaitumus salata. Maka jika telah tuntas Anda menunaikan salat. Fadhkurullah. Silahkan berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Itu zikir. Zikir. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, zikir, zikir, zikir, zikir, ingat dengan Allah. Tayyib, maaf, berdoa itu zikir. Karena setiap Anda berdoa, Anda menyebut nama Allah, lebih dekat dengan Allah. Karena itu ketika Anda diminta berdoa, bahasa Qur'annya zikir. Hubungkan dulu kita supaya ingat dengan Allah, baru minta kepada Allah. Quran surah 7 ayat 205. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Silahkan berzikir, doa, minta kepada Allah. Dengan hati yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang baik, tundukan, mohon kepada Allah dengan khusyuk, zikir. Anda menyebut Allah, maaf, dalam sholat. Sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bagaimana menyembah kepada Allah? Wa aqimi sholata li zikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Anda menyebut Allah, maaf, jalan, nyebut Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, itu zikir. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adhkurkum. Anda duduk di kantor sambil zikir, ingat Allah. Anda jalan, ingat Allah. Makan, ingat Allah. Zikir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Paling kiri, sebelah bawah. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir, zikir, zikir. Ah.